إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله الحديث الثالث عشر بعد 300 حديث ينكتي جراتس تيجبلس دلم باب الطلاق يتو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. حديث dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yakni Abdullah dan bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Anahu talaqa imra'atah, bahwasanya Abdullah bin Umar ini menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Fa dzakara dzalika Umar, maka Umar melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فتغيظ منه رسول الله maka Rasulullah SAW marah. Kalimat تغيظ ini ungkapan menunjukkan seseorang yang marah. تغيظ yakni berubah raut mukanya, terlihat wajahnya marah. ثم قال kemudian bersabda ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر, perintahkan kepadanya untuk merujuknya kembali dan kemudian memegangnya kembali hingga dia suci, suci dari haidnya. Thumma tahidha fatathur, kemudian haid kembali dan kemudian bersih kembali. Fa in badalahu an yutalliqaha falyutalliqaha tahiran, kalau dia masih menginginkan untuk menceraikannya maka ceraikanlah dalam keadaan tahir. Qabla an yamassaha, ceraikanlah dalam keadaan suci sebelum disentuhnya, sebelum dijimai. Fatilkal iddatu kama amara Allah azza wa jal, maka itulah yang disebut dengan iddah sebagaimana diperintahkan oleh Allah azza wa jal. Yani ketika Allah perintahkan dengan kalimat fatalliquhunna liiddatihinna, ceraikanlah mereka dengan iddah mereka. Yani kata Rasulullah demikianlah yang namanya menceraikan dengan iddah. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma agar beliau menceraikan pada waktu tahir, bersih dari haid, tidak sedang haid dan tidak ada jima. Tidak ada jima pada masa-masa suci tersebut, belum ada jima. Kalau ini perjalanan seorang wanita, di sini dia haid, kemudian bersih, kemudian haid kembali, kemudian bersih. Maka Maka dikatakan di sini bahwa Ibnu Umar menceraikan di sini ketika dalam keadaan masa-masa haid. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepadanya atau kepada Umar untuk disampaikan kepada anaknya, murha murhu falyuraji'ha, perintahkan kepadanya untuk merujuknya kembali, hatta tathur, hingga suci. Ini suci yang pertama. Falyumsikha, peganglah di sini sampai kemudian haid lagi. Setelah haid kembali dan kemudian tahir, maka pada tahir yang ini silahkan menceraikan sebelum disentuh. Pada suci yang ini, pada tahir yang ini, silahkan diceraikan dalam keadaan belum ada jima' padanya, dalam keadaan belum disentuh, yang ini belum dijima'i. Inilah yang dikatakan dengan talak yang syar'i, cerai yang syar'i, yang seperti diperintahkan oleh Allah, fatalliquhunna li'iddatihinna, ceraikanlah mereka dengan iddah mereka. Ikhwanibirina azakumullah, disebutkan di sini di dalam maknanya secara ijmali. Wa talaqa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma imra'atahu wa hiya haid. Bahwasanya Ibn Umar menceraikan istrinya dalam keadaan sedang haid. Fa dzakara dzalika abuhu, an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka bapaknya yaitu Umar bin Khattab melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa taghayyada ghadaban, maka berubahlah raut muka beliau ghadaban, karena marah. Haidha talaqaha talaqan muharraman, karena dia telah menceraikan dengan cerai yang haram. Lam yuwafiqu sunnah, tidak mencocoki sunnah. Berarti yang membuat Rasulullah marah adalah menceraikan di masa haid. Ini kita mendapatkan pelajaran penting dari hadis ini, dilarangnya, haramnya menceraikan istri dalam keadaan sedang haid. Tunggu sampai bersih, sebelum disentuh maka ceraikanlah. Khana bidina azakumullah. Kenapa di sini harus dua kali, tunggu sampai suci, setelah suci haid lagi, baru kemudian diceraikan pada suci yang berikutnya? Kenapa tidak langsung setelah haidnya bersih langsung diceraikan? Karena ada perintah dari Rasulullah SAW, fal yuraji'ha, hendaklah merujuknya. Dan kalau talak masih talak satu atau talak dua, maka merujuknya, kata para ulama, tidak ada bentuk lain kecuali jima. Sebab tidak perlu pakai resmi atau bagaimana, tidak perlu. Kalau dia sudah jima, maka itu tanda kalau dia sudah rujuk. Maka fal yuraji'ha, hendaklah merujuknya, maka otomatis di tahir yang sini sudah ada jima. Karena perintah Rasulullah SAW untuk merujuknya. Maka tunggu sampai haid berikutnya, tunggu sampai bersih. Setelah bersih, maka saat itulah kalau masih ada keinginan untuk menceraikan, silakan menceraikan. Kalau hilang keinginannya, wabihi wa ni'mah, dan itulah yang diharapkan. Inna khunibdina azakumullah, semua aturan-aturan syariat memiliki hikmah. Biasanya seseorang ketika emosi, ketika dalam keadaan darahnya naik ke ubun-ubun, dia akan mengatakan, kamu saya talak sekarang juga, kamu saya cerai sekarang juga. Tetapi kalau dia tahu hukum, sekarang tahir yang sudah ada jima padanya, maka saya tunda sampai haid. Setelah haid, nanti setelah berhenti dari haid, suci, maka saat itulah saya akan menceraikan. Ditunggu sama dia waktu tersebut. Kira-kira bagaimana, emosinya turun atau tidak turun? Keumumannya turun emosi itu. Karena biasanya namanya emosi itu gila sesaat. Tahu gila sesaat? Dalam keadaan ngawur, menyebutkan sesuatu dengan tanpa dipikir. Kalimat yang keluar dari mulutnya tanpa dipikirkan panjang-panjang. Ketika dia dalam keadaan menceraikan, juga dalam keadaan belum dipikir panjang. Setelah dia menceraikan, menyesal di belakang hari. Ini sering terjadi. Sehingga sunnah ini subhanallah memiliki hikmah azimah, memiliki hikmah yang sangat besar. Jangan saat itu, tunggu sampai dia haid, kemudian suci, dan suci sebelum dijimai, silahkan. Kalau masih punya keinginan ceraikan, ceraikan dia. Sehingga sudah dalam keadaan wajar, sudah enggak gila lagi. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini kalau kita pinjam istilah orang-orang yang mengatakan bahwa namanya emosi itu gila sesaat katanya. Tetapi ikhwan fillah na'azakumullah, itu mereka keumuman manusia. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Rasulullah sallam marahnya nasihat. fataghayyad, Rasulullah marah dan kemudian berkata, murhu falyuraji'ha walyunzikha hatta tathur thumma tahid thumma tathur. Ini nasihat yang keluar dari mulut Rasulullah SAW ketika marah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As ketika ingin mencatat semua ucapannya, uktub walladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haq. Tulislah, tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Yani marah pun keluarnya kebenaran, ridha pun keluarnya kebenaran dari mulut Rasulullah SAW. Tetapi keumuman manusia biasanya kalau emosi ngawur. Biasanya, ya, keumumannya. Ketika emosi, dia dengan seenaknya mengucapkan kalimat tanpa dipikir. Bagai Fadil bin A'azakumullah, di sini terlihat hikmahnya Rasulullah SAW melarang Ibnu Umar untuk mencerai di waktu haid. Tuma amarahu bimuraja'atiha wa imsakiha. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk merujuknya kembali. Apa makna rujuk? Rujuk adalah bergaul kembali setelah cerai. Itu yang disebut rujuk. Murhu falyuraji'ha walyumsikha. Maknanya adalah perintahkan dia untuk merujuk kembali istrinya dan untuk memegang kembali istrinya. Hatta tathur min tilkal haidah, hingga suci dari haid tersebut. Thumma tahidha ukhra, kemudian haid kembali setelah suci itu. Baru kemudian suci kembali, saat itulah silahkan kalau dia masih memiliki semangat untuk menceraikan, ceraikan. Wa ba'da dhalika, setelah itu, in bada lahu talaquha, wa lam yara fi nafsihi raghbah fi baqa'iha, falyutalliqha. Kalau masih padanya ada keinginan untuk menceraikannya, dan dia tidak melihat satu harapan untuk bersama lagi, maka silahkan. Ceraikan dia sebelum dijimai pada masa suci tersebut. Fatilkal iddah, itulah yang disebut dengan iddah. Allati amara Allahu bit-talaqi fiha liman syaa, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceraikan pada waktu tersebut bagi orang yang ingin menceraikan istrinya. Diajarkan oleh Allah untuk menceraikan li'iddatiha, pada waktu iddahnya. Wa ma'a anna at-talaq fil haid muharram, tetapi ada catatan, walaupun menceraikan di waktu haid itu haram hukumnya, dan cerainya disebut talak bid'i, cerai bid'ah, tetapi kata para ulama, faqad hasibat 'alaihi tilka talqah, tetapi cerai itu sudah dihitung jatuh talak satu. Hasibat 'alaihi tilka talqah min talaqiha, maknanya adalah jatuh talak satu. Famtathala radhiyallahu anhu amara nabiyya amr nabiyhi faraja'aha. Sedangkan Ibnu Umar mentaati perintah Rasulullah dan merujuk kembali istrinya setelah menceraikannya. Dari mana para ulama menyatakan bahwa walaupun talaknya talak bid'i, cerai yang haram, cerai yang bid'ah, tetapi tetap jatuh talak satu? Karena Rasulullah SAW memerintahkan pada Ibnu Umar dengan kalimat murhu fal yuraja'. Apa maknanya rujuk? Fal yuraja'ha, hendaklah merujuk kembali. Maknanya rujuk adalah bergaul kembali dengan istrinya setelah cerai. Berarti sudah dianggap cerai. Kalau tidak dianggap cerai, enggak ada rujuk. Paham ini maksud? Kalau saja tidak dianggap sebagai talak satu, niscaya Rasulullah akan mengatakan, tetaplah kamu bersama istrimu, belum jatuh talak. Kan begitu. Bukan kalimatnya tetaplah bersama istrimu, tapi kalimatnya rujuklah kembali. Berarti cerai kamu tadi cerai yang salah, tapi jatuh satu. Rujuk kembali dan ceraikan dengan cara benar. Itu maknanya. Rujuklah kembali dan ceraikan dengan cara yang syar'i, dengan cara yang sunni. Berarti istafadna min hadzal haditsi fawaid. Berarti kita mendapatkan dalam hadis ini beberapa faedah. Faedah-faedah penting. Yang pertama tadi kita dapatkan tahrimut talak fil haid. Ini faedah pertama. Dilarangnya menceraikan istri dalam keadaan haid. Wa annahu min at-talaqil bid'i, dan itu termasuk cerai yang bid'ah, yang haram. Alladzi laisa 'ala amri syari', tidak sesuai dengan perintah syariat, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dosa atau enggak dosa? Dosa. Kalau dikatakan haram, dikatakan bid'ah, maka sang suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid, dia dosa. Dia terkena dosanya. Tetapi apakah jatuh atau tidak jatuh talaknya? Sebagaimana disebutkan tadi, bahwa talaknya tetap jatuh satu dalam keadaan dosa. Yang kedua, amarahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amruhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ibn Umar biraj'atiha dalilun ala wuqu'ih. Berarti faedah kedua, bahwa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam untuk merujuk kembali istrinya, yani merintah Rasulullah kepada ibn Umar untuk merujuk kembali istrinya, ini dalil ala wuqu'ihi. Dalil yang membuktikan telah jatuh talak. Buktinya ada perintah, hendaklah dia merujuk kembali istrinya. Hendaklah dia rujuk, artinya yang tadi sudah terjadi talak dan sudah dianggap sebagai satu talak. Wa wajhatuhu anna raj'ah la takunu illa ba'da talak. Sisi pendalilannya adalah karena yang namanya rujuk tidak mungkin terjadi kecuali setelah terjadi talak. Kalau tidak terjadi talak dan tidak dianggap talak satu, enggak perlu ada kalimat rujuklah. Enggak perlu. Tapi kalimatnya, dia tetap istrimu. Talak kamu tidak sah, kan begitu. Nah, وَيَأْتِ الْخِلَافِ ذَلِكَ إِنْشَاءَ Allah. Namun ada khilaf di kalangan para ulama yang nanti akan kita singgung pada akhir pembahasan. وَالْأَمْرُ بِرَجَعَتِهَا يَقْتَدِ الْوُجُوبِ. Sekarang perintah Rasulullah SAW untuk merujuk kembali kepada Ibnu Umar. Apakah ini perintah yang harus dikerjakan atau sifatnya anjuran? Ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa Ibnu Umar menceraikan di kala haid, di kala istrinya sedang haid, apa kata Rasulullah? Muruhu fal yuraja'ha. Perintahkan dia untuk merujuk kembali. Bagaimana perintah ini? Perintah wajib atau perintah anjuran? Hah? Dikatakan di sini yaqtadil wujub. Hukum asalnya dari perintah Allah dan perintah Rasul adalah lil wujub, untuk menunjukkan wajib, illa idza dalla dalil, kecuali kalau ditunjukkan oleh dalil lain atau qarinah yang menurunkan dari wujub kepada istihbab, anjuran. Tapi di sini terlihatnya secara zahir Rasulullah mengatakan perintahkan dia untuk merujuk. Maka berarti wajib merujuknya bagi Ibnu Umar. Wa ilaihi dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad wa Auza'i. Dan inilah pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Auza'i rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Mereka berpendapat wajib merujuk kembali kalau menceraikannya dalam keadaan haid. Wa hamaluhu ba'dhuhum 'ala al-istihbab. Tetapi para ulama yang lain berpendapat bahwa perintah itu bukan perintah wajib, tapi perintah anjuran. Wa dhahaba ilaihi Syafi'i, sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i. Dhahaba ilaihi, beliau berpendapat dengan pendapat bahwa ini perintah-perintah anjuran saja. Demikian pula salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Tadi disebutkan Imam Ahmad berpendapat wajib merujuk kembali, tetapi dalam riwayat lain dari Imam Ahmad beliau menyatakan bahwa itu adalah anjuran, tidak wajib. Apa dalil mereka yang menyatakan tidak wajib? Ahtajju bi anna ibtida'an nikah laysa biwajib. Fastidamatuhu kadzalik. Dalilnya adalah perintah nikah itu sendiri bukan wajib. Apakah kemudian untuk melanggengkan pernikahan jadi wajib? Ini alasan mereka. Maka kalau perintah nikah sendiri bukan wajib, maka perintah merujuknya kembali setelah cerai dengan cerai yang salah, ini pun bukan wajib tapi anjuran. Kalau ada seseorang yang tidak tahu kalau itu adalah talak yang salah, kemudian mengatakan saya telah menceraikan istri saya, kemudian orang yang berilmu, gurunya atau ustadznya atau kiainya bertanya, apakah kamu menceraikan istrimu dalam keadaan tahir, tidak ada jima padanya? Enggak, saya ceraikan dia dalam keadaan haid. Rujuklah kembali. Rujuklah kembali. Dan kemudian sampai dia suci, sampai dia kemudian haid lagi, dan kemudian suci, maka silakan ceraikan pada waktu suci belum ada jima padanya. Kira-kira ini wajib atau tidak wajib merujuk kembali? Orang tadi setelah tahu bahwa itu salah. Wajib merujuk kembali atau tidak wajib? Ala qawlain. Dengan dua ucapan tadi. Pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan Al-Auza'i rahimahumullah menyatakan wajib merujuk kembali karena itu adalah sesuatu yang salah. dan sudah jatuh talak satu. Dan kalau masih dia berkeinginan untuk menceraikannya, tunggu sampai suci yang berikutnya. Setelah haid lagi, kemudian suci, baru silahkan. Kalau mau menceraikan. Tetapi pendapat Imam Syafi'i dan salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad, menyatakan bahwasanya itu hanya anjuran. Karena pada intinya pernikahan sendiri bukan wajib, maka melanggengkan pernikahan pun bukan suatu yang harus. Kalau dia sudah salah, sudah jatuh, maka kemudian sudah jatuh talak maksudnya, walaupun dia tidak merujuknya kembali, jatuh talak atau tidak jatuh talak? Jatuh talak. Kalau sudah jatuh talak dan dia tidak ingin rujuk, maka tetap dalam keadaan istrinya sudah bukan istrinya lagi. Apalagi sampai habis iddahnya, maka keluar dari masa iddahnya, maka terpisahlah dua orang suami istri tadi, walaupun talaknya talak yang salah. Apakah mungkin terjadi sesuatu yang tidak syar'i, sesuatu yang bid'i, sesuatu yang salah, tetapi dalam keadaan dia berpengaruh? Ada apa enggak ada? Sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang dalam keadaan tidak syar'i, tetapi berpengaruh, seperti tadi talak bid'i, tetapi memisahkan. Atau talak bid'i, tapi jatuh talak satu. Apakah ada yang sejenis ini? Ada. Seperti memilih pemimpin dengan musyawarah. Kalau terjadi pemberontakan, kemudian digulingkan penguasa tadi, dan kemudian jadilah pemberontak tadi penguasa, dan memiliki kekuasaan, dan semuanya dikuasai oleh dia. Apakah kemudian diterapkan hukum-hukum yang syar'i dari Quran dan Sunnah terhadap penguasa tersebut, yang Muslim tersebut? Diterapkan atau tidak diterapkan? Dia sudah menjadi penguasa sekarang. Tetap diterapkan. Kenapa? Karena dia Muslim, dia penguasa. Tapi caranya kan cara yang salah. Naam. Cara dia menjadi penguasa dengan cara yang bid'ah, yaitu pemberontakan. Tetapi setelah jadi penguasa, maka berlaku semua hukum-hukum penguasa Muslim. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, ada dalam hukum-hukum syar'i sesuatu yang dia dalam keadaan menyelisihi sunnah, tetapi waqa'a, tetapi terjadi hukumnya sebagaimana disebutkan dalam talak tadi, jatuh talak satu walaupun caranya bid'ah. Maka kata Imam Syafi'i dan salah satu dari pendapat Imam Ahmad bahwa perintah Rasulullah hal yuraji'ha ini adalah bersifat anjuran dan khusus untuk Ibnu Umar adalah wajib, karena Rasulullah SAW menyatakan kepadanya dalam keadaan marah dan mengatakan kepada Ibnu Umar, perintahkan dia untuk merujuk kembali, maka harus bagi dia untuk merujuk kembali. Dan Ibnu Umar adalah seorang yang taat dan tunduk kepada sunnah Rasulullah SAW. Sehingga beliau pun kalau tahu menceraikan dalam keadaan haid dilarang, niscaya tidak akan menceraikan dalam keadaan haid. Mafhum? Sehingga beliau pun ingin memperbaiki caranya. Maka tentunya setelah tahu, beliau merujuk kembali dan kemudian menunggu sampai berita yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Al-thalith, faedah yang ketiga. Berarti faedah yang pertama tadi adalah dilarangnya menceraikan ketika haid. Faedah yang kedua bahwa perintah Nabi untuk merujuk berarti jatuh talak satu walaupun cara talaknya salah, tidak syar'i, tapi jatuh talak satu. Faedah ketiga, al-amr bi irja'iha idza talaqaha fil haid wa imsakiha hatta tatahhur thumma tahidha fatatahhur. Berarti yang ketiga adalah perintah Nabi. Apakah bersifat wajib ataupun bersifat anjuran, barang siapa dari kaum muslimin yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka perintah Nabi untuk merujuk kembali. Ini apakah pendapat itu atau apakah ucapan Rasulullah dipahami oleh para ulama dengan wajib, perintah wajib ataupun perintah anjuran, tapi jelas ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk merujuk kembali. Dan kemudian tunggu sampai haidnya selesai, kemudian suci. Dan kemudian tunggu sampai haid berikutnya. Baru setelah itu suci kembali, saat itulah kalau dia masih berkeinginan untuk menceraikannya, silakan ceraikan li'iddatiha. Silakan ceraikan dengan iddah yang benar. Iddah yang benar. Yang keempat, qauluhu qabla an yamassaha. Ucapan Rasulullah SAW bahwa silakan kalau menceraikan, ceraikanlah tahiran qabla an yamassaha. Suci, dalam keadaan suci sebelum disentuhnya. Hada dalil ala annahu la yajuzu talaq fi tuhrin jama'a fi. Berarti di sini tidak boleh menceraikan dalam keadaan dia bersih tapi sudah ada jima padanya. Karena perintahnya adalah bersih dalam keadaan tidak ada jima padanya. Kalau suci tapi sudah ada jima, maka tidak boleh. Maka Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis ini dengan kalimat yang jelas, tahiron qabla an yamassaha. Berarti dua yang dilarang. Pertama, menceraikan ketika haid. Yang kedua, menceraikan dalam keadaan suci tapi sudah ada jima padanya. Yang kelima, al-hikmah fi imsakiha hatta tathur minal haidhati tsaniyah. Yang kelima, hikmah dari imsakiha hatta tathur minal haidhati tsaniyah. Yang kelima, kita dapatkan dari hadis ini hikmah dari memegang kembali, merujuk kembali sampai haid yang berikutnya. Huwa anna zawj rubbama waqa'aha fi dhalika tathur. Hikmahnya adalah bisa jadi kalau suami tadi menjimainya di masa suci tadi, fayahsul dawamal israh, maka bisa jadi akan kembali rukun rumah tangganya mungkin. Ini harapan. Yani Allah SWT menghendaki sesuatu yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Untuk langgeng pernikahannya atau cerai? Hah? Mana lebih baik? Untuk langgeng pernikahannya atau berantakan, broken home? Hah? Ya jelas. Jelas yang lebih bagus adalah kelanggengan rumah tangga. Itu jelas lebih afdal. Maka kalau bisa diatasi rumah tangga itu, jangan sampai runtuh, jangan sampai dia cerai, jangan sampai rusak, maka itulah yang diharapkan dalam syariat. Dalilnya adalah Allah katakan wassulhu khair. Yani bisa jadi Allah perintahkan mereka dengan perintah-perintah, kalau mereka bisa mengadakan bainahuma sulha. Wassulhu khair. Kalau saja mereka bisa mengadakan sulh, perdamaian. Wassulhu khair, kata Allah. Dan yang namanya sulh lebih baik. Berarti as-sulh huwa khairun minal talaq. Baik. Sekarang khanifidina azakumullah, kalau ternyata di dalam hukum-hukum syariat tadi tidak boleh menceraikan dalam keadaan haid, berarti harus nunggu sampai masa tahir, masa tuhur, masa suci. Kalau masa suci tadi ternyata ada jima, maka harus menunggu sampai haid berikutnya, kemudian suci kembali. Pada masa suci sebelum ada jima, maka disitulah boleh diceraikan dengan cerai yang syar'i. Baik. Berarti apa yang dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturan ini dan Rasulullah SAW mengajarkan seperti ini, apa hikmahnya? Hikmahnya, kalau dengan menunggu tadi emosi turun. Iya kan? Karena biasanya dengan berjalannya waktu emosi tadi turun. Dan setelah emosi turun bisa jadi ternyata urusannya sepele. Ternyata urusannya sepele, bisa diselesaikan. Alhamdulillah. Dan kalau kemudian terjadi jima pada saat tersebut, maka diharapkan kalau terjadi kerukunan kembali dalam rumah tangganya. Ini hikmah. Sehingga tidak bisa kemudian sedang tinggi-tingginya emosi, cerai. Tidak bisa. Tunggu dulu. Kalau perlu diingatkan dulu. Peringatan-peringatan ini, kalau cerai ini akibatnya, ini akibatnya, ini akibatnya. Terus sampai masing-masing paham konsekuensi cerai itu apa. Dari suami dan istri sama-sama ngerti. Dan sama-sama memang demikian keadaannya, menghendaki cerai. Maka saat bersih, suci, dalam keadaan emosi pun sudah turun, betul-betul sadar kedua-duanya, maka silakan ceraikan dalam keadaan tahir sebelum ada jima. Tahiran qabla an yamassaha. Ini hikmah. Jadi yang kelima, kita dapatkan faedah dari hadis ini adalah hikmah dari perintah Rasulullah SAW untuk menundanya sampai haidnya selesai, sampai datang suci yang berikutnya dan haid lagi, sampai suci yang tidak ada jimanya, maka silahkan diceraikan. ولذا جاء في بعض طرق الحديث فإذا طهرت مسها. Oleh karena itu diriwayatkan dalam beberapa jalan hadis ini ada perintah Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar, perintahkan dia untuk merujuknya. Faida tahurat masha. Kalau dia sudah suci, masha, peganglah, sentuhlah. Diperintahkan untuk merujuk dalam keadaan haid tadi tidak boleh cerai, maka dirujuk kembali, dan kalau sudah suci, sentuhlah. Ini jimaklah dengannya. Kalau-kalau dengan jimak tersebut, maka emosinya masing-masing turun dan terjadi kerukunan kembali dan tidak jadi talak. Alhamdulillah. Nah, kata Ibn Abdul Barr, ar-raj'ah la takadu tu'lam sahhatuha illa bilwati. Yang namanya rujuk hampir-hampir tidak bisa dipahami kecuali dengan jima. Al-wata' adalah makna lain atau kalimat lain dari jima. Li'annahu al-maqsudu fi nikah, karena itulah yang dimaksud dengan nikah. Sehingga ketika diceraikan pada waktu haid, kemudian Nabi memerintahkan murhu falyuraji'ha. Perintahkan dia untuk merujuk kembali. Maka apa maknanya merujuk kembali? Kalau cuma dia pulang ke rumahnya, duduk diam, nunggu waktu, begitu waktu suci ceraikan kembali, apa makna rujuknya? Kata Ibn Abdul Barr, rujuk itu hampir tidak bisa dilihat kebenarannya, hampir tidak bisa dilihat kesahihan rujuk itu betul-betul rujuk kecuali dengan al-wata'. Al-wata' adalah jima. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, oleh karena itulah tadi dalam riwayat Ibn Umar dikatakan, kenapa Rasulullah menyatakan sampai suci dari haidnya dan kemudian tunggu sampai haid berikutnya? Kenapa harus nunggu sampai haid berikutnya? Enggak di sini aja diceraikan? Karena di sini sudah ada jima. Jima yang mana? Kok taunya ada jima? Karena Nabi menyuruh. Fal yuraji'ha, yang namanya rujuk, la takadu tu'lam sihhatuha illa bil jima. Yang namanya rujuk hampir enggak bisa dipaham kecuali dengan jima. Nah, kalau orang pura-pura saja, ya saya pura-pura rujuk, pulang ke rumahnya sebelah istrinya, tapi tidak disentuh sama sekali, ngomong pun tidak, kamarnya pun berpisah, rujuk apa enggak rujuk kira-kira? Sama dengan yang enggak rujuk. Bagaimana orang yang enggak rujuk? Menceraikan, tapi enggak rujuk. Apakah masih punya hak tinggal di rumahnya? Masih. Apakah masih bisa, masih punya hak untuk diberi nafkah? Masih. Selama masa iddah. Selama beberapa bulan masa iddah. Berarti kalau dia duduk di rumahnya katanya rujuk, yang satu tidak rujuk, apa bedanya kalau tidak ada jima? Sama. Sama tinggal di situ sama satu rumahnya, sama dikasih maisyah juga. Berarti kata Ibn Abdul Barr, la tu'lam, la takadu tu'lam sihhatuha illa bil jima. Hampir-hampir tidak bisa dipaham makna rujuk, apakah rujuk itu sah, benar atau tidak benar kecuali dengan jima. Naam. Wa ammal hikmah fil man'i min talaqil haid. Adapun hikmah kenapa dilarang menceraikan di waktu haid, menceraikan istri di waktu haid, fa khasyyat tulil iddah. Hikmahnya adalah dikhawatirkan panjangnya masa iddah. Di sini haid, diceraikan waktu haid, maka 1 2 3 4 5 mungkin haidnya 7 hari atau ada yang 10 hari. Enggak dianggap itu sama sekali. Enggak dihitung. Karena dihitungnya nanti. Suci. Suci. Suci. Berapa bulan berarti? 1 bulan. 2 bulan. 3 bulan. Lebih sekian hari. Panjang. Tetapi kalau diceraikan pada saat suci, dalam keadaan belum ada jima, maka itu dihitung. Dan kemudian hampir kurang dari 3 bulan. Berarti kalau iddahnya panjang, dikatakan di sini mendzalimi. Tulil iddah. Kalau iddahnya panjang, justru mendzalimi. Mendzalimi wanita. Taib, ammal hikmah fil man'i minat talaqi fit tuhr al mujama' fihi. Taib, sekarang apa hikmahnya? Dilarangnya menceraikan di waktu suci. Menceraikan istri di waktu suci. Tetapi sudah ada jima' padanya. Kenapa dilarang pula? Karena bisa jadi jima itu menghasilkan. Iya kan? Bisa jadi jima saat itu menghasilkan. Kapan diketahuinya? Kalau tidak terjadi haid. Ini walaupun kalian belum menikah, saya ajarkan sebelum menikah sudah tahu. Gitu. Kalau hamil, kan kemudian tidak haid. Sampai 9 bulan. Maka tidak boleh menceraikan dalam waktu bersih, dalam waktu suci, tapi sudah ada zina. Karena belum jelas apakah hamil atau tidak hamil. Barangkali, kalau hamil enggak jadi menceraikan. Iya toh? Mungkin namanya manusia akan berubah kalau keadaan berubah. Sehingga kalau waktu haid diceraikan, khawatir panjang masa iddahnya. Kalau waktu suci tapi ada jima, khawatir jangan-jangan itu adalah jimanya menghasilkan sesuatu, yaitu hamil. Bisa jadi dengan hamil itu mereka tidak jadi cerai. Dan sudah dikatakan tadi bahwa yang namanya harapan dari syariat adalah as-sulh. Bagaimana supaya tidak terjadi kehancuran rumah tangga itu. Paham? Jadi dengan ditundanya emosi menjadi turun, dengan ditundanya masa iddah tadi semakin ringkas, dengan ditundanya bisa diketahui dia hamil atau tidak dan seterusnya. Ini hikmah-hikmah dari syariat Islam. Karena dikhawatirkan kalau ternyata dia ceraikan di waktu suci dalam keadaan dia sudah talaknya talak bain lagi. Ini talak yang ketiga ini. Diceraikan dalam waktu suci setelah jima. Udah enggak bisa kembali ini. Ternyata setelah berpisah diketahui bahwa istrinya hamil. Dia mau merujuk tidak bisa. Istrinya juga memohon untuk kembali lagi juga enggak bisa. Mau saya maaf, saya akan kembali juga enggak mungkin. Kecuali kalau memang dia badalahu. Punya keinginan untuk menyerahkannya di waktu hamil. Dalam keadaan sadar dua-duanya. Dalam keadaan tahu dia. Tetapi kalau dalam keadaan suci belum tahu apa-apa. Dan talaknya talak bain. Apa jadinya? Yandam az-zawjani au ahadihima, akan menyesal kedua-duanya atau menyesal salah satunya. Walau alima bil hamli la ahsan al-ishrah, kalau menundanya sampai haid ternyata haidnya enggak datang-datang. Sampai sebulan, dua bulan, tiga bulan, jangan-jangan hamil, ternyata ia hamil, akhirnya ahsan al-ishrah. Kemudian kembali rukun rumah tangganya. Wa bihi wa ni'mah. Itulah yang diharapkan. Wa hasala al-istima' ba'da al-furqati wan nufrah, akhirnya rukun kembali yang tadinya dia dalam keadaan bermusuhan, dalam keadaan berpecah. Wa kullu hadza raji'un ila qawlihi ta'ala, dan semua itu kembali kepada ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ceraikanlah mereka dengan hitungan iddah mereka. Walillahi fi syar'ihi hikamun wa asrarun zahira wa khafiya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya memiliki hikmah-hikmah yang sangat banyak dan rahasia-rahasia yang sangat banyak yang semuanya baik dan semuanya hikmah, zahirah wa khufiyah, ada yang tampak, ada pula yang tidak tampak. Yang tampak sudah kita terangkan dari para ulama. Dan masih ada lagi hikmah-hikmah lain yang Allah kehendaki di balik itu semuanya, yang kita yakin Allah Subhanahu wa taala hakimun alim, maha hakim dan maha mengetahui. Wallahu taala alam. Nasallu taufiq wal afiyah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya. Talak itu tiga kalau disebut semuanya. Kalau disebut yang raj'i hanya dua. At-talaqu marratan. Talak raj'i itu dua. Yang pertama dicerai kalau terjadi rujuk kembali. Kemudian mencerai lagi, baru dua. Kalau rujuk lagi, cerai lagi, maka itu yang ketiga. Maka yang ketiga inilah yang dikatakan dengan talak bain. Tidak ada lagi rujuk setelahnya. Tidak boleh lagi kembali kepada suaminya. Suami gak boleh kembali pada istrinya selama-lamanya. Kecuali kalau dia menikah dengan orang lain dulu, si perempuannya menikah dengan orang lain, kemudian ternyata cerai lagi, baru bisa kembali kepada suami yang tadi. Kalau tidak, maka tidak akan bisa kembali. Talak bain namanya. Nah. Tidak mengapa. Kalau dia dalam keadaan tahu, dalam keadaan sama-sama tahu,